Ira. Ini kan banyak. Hei. Kowe iso ngrumat bojomu apa ora? Iya ta. Iso lah. Kowe ora iso ya. Timbangane tak pek lho, Nguk. Oke. Bojone sapa? Ya, Mbok, bojone sapa kono ta? Bojomu semangatku, aja nganti ngelayu ning aku. Coba rumah teh, aja diloro ati yen ra kepengin ku ambil kembali. Jangan lupa like, share, dan subscribe. rame-rame di